Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora yang dikejar Purbaya bertemu dengan Garon Safa yang gagal membunuh Cempaka. Lalu keduanya pergi ke bukit kecil sebelah selatan Gunung Burangrang untuk menemui Suntana, si pendekar patah hati. Prabu Sora mohon bantuan Suntana untuk menculik Asmarani dari tangan Prabu Purbaya. Suntana akhirnya turun gunung untuk melaksanakan permintaan Prabu Sora sahabatnya. Setelah berjanji bahwa tidak akan mengganggu Prabu Purbaya. Saat Suntana pergi ke Gua Karang, Prabu Sora mengajak Garon Safa turun untuk menyusul. Sementara itu Suntana sudah melesat jauh menuju ke Gua Karang. Prabu Sora, orang tua itu aneh sekali. Permintaannya selalu di luar dugaanku. Orang yang satu ini sepertinya selalu tidak puas dengan kehidupan ini. Dan agaknya dia seperti tidak mau menerima kenyataan ini. Tapi kali ini adalah kali yang terakhir aku membantunya. Setelah itu silakan bekerja sendiri. Aku tidak mau ikut. Purbaya. Ya, Prabu Purbaya. Orang satu ini ternyata sangat luar biasa. Dulu, dia dan Cempaka adalah teman mainku. Temanku sama-sama di taman kerajaan. Temanku bermain petak umpet. Saat kerajaan diserang, kami berpisah. Dan sekarang bertemu lagi. Tapi sudah dalam wujud yang lain. Ya, kini aku malah mengganggu kehidupannya. Beberapa hari yang lalu, aku telah memancingnya untuk datang ke desa kecil di bawah Gunung Burangrang. Aku disuruh Prabu Sora untuk memancing Purbaya agar berkenalan dengan Asmarani. Sekarang setelah mereka berkenalan, aku malah disuruh merebut Asmarani lagi dari tangan Purbaya. Aneh dia. Suntana memukul kepalanya sendiri, lalu ia kembali melesat ke arah Gua Karang. Rambutnya yang panjang tergerai tertiup angin. Dan pemuda itu terus lari. Sesekali tampak ia berloncatan di antara tebing-tebing batu yang terjal. Di persimpangan menuju ke Gua Karang, pemuda itu pun berhenti. Purbaya. Ya, aku tidak boleh bertemu dengan Purbaya. Aku tidak boleh berurusan langsung dengannya. Aku hanya akan menculik Asmarani. Setelah itu, terserah Prabu Sora. Dia mau bertarung dengannya, itu terserah. Aku tidak akan terlibat. Aku tidak boleh bertarung dengan Purbaya. Bukan aku takut, tapi memang aku tidak boleh bertarung dengannya. Ah, sebaiknya aku cepat-cepat saja ke sana. Kembali Suntana melesat. Kali ini ia mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, sehingga tubuhnya yang berlari itu seperti bayangan saja layaknya. Sementara itu kita tinggalkan dulu Suntana, pendekar patah hati yang sedang menuju ke Gua Karang. Kita beralih kepada Cempaka yang saat itu sedang menggunakan seekor kuda menuju keluar perbatasan Kerajaan Karang Sedani. Batas tonggak Kerajaan Karang Sedana sudah kelihatan jelas. Cempaka merasakan ada yang hilang dari dalam dadanya. Maka dengan tiba-tiba, perempuan cantik itu menghentakkan tali kekang kudanya. Karang Sedana, di kerajaan ini aku dibesarkan. Hari ini harus kutinggalkan untuk waktu yang tidak pernah ku ketahui. Oh, putriku jaga para mudita, ibunda sayang padamu, ibunda amat mencintaimu. Tapi ibumu ini tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan seperti ini. Hati ibu sakit, nah. Putriku, kalau kelak kau dewasa, ibu yakin kau akan mencari ibumu ini. Ibu bersalah, sayang. Ibu tidak kuasa menahan semuanya. Kanda Prabu Purbaya, selamat tinggal. Sedana, tanahmu telah membesarkan diriku. Tanahmu telah memberikan penghidupan padaku. Hari ini aku akan pergi. Aku harus membawa luka di jiwa ini. Maafkan aku, tanah kelahiran. Aku terlalu cengeng. Aku terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan kehidupan ini. Setelah meringkik panjang, kuda hitam itu melesat bagaikan sebatang anak panah lepas dari busurnya. Tak lama kemudian, Cempaka sudah melewati patokan perbatasan Kerajaan Karang Sedana. Air mata perempuan itu bercucuran. Kesedihan di dalam jiwanya telah sempurna. Dewata aku, maafkanlah kelemahanku ini. Aku mencintai suami dan putriku, tapi aku tidak bisa menerima semuanya. Aku tidak bisa menghadapi kenyataan yang teramat pahit ini. Aku amat mencintai mereka, tapi aku sendiri tidak bisa membagi kasih yang kumiliki selama ini terbagi. Aku tidak kuasa menahan gejolak api cemburu yang melanda dadaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kanda Purbaya begitu terang-terangan membela gadis itu. Dia telah merebut Kanda Purbaya dari dalam genggaman cintaku. Dia telah merampas kebahagiaan hidupku. Rani, kau perempuan setan. Kau perempuan yang tidak mempunyai perasaan. Aku akan membunuhmu suatu saat kelak. Aku akan menghancurkan hidupmu. Sebagaimana kau menghancurkan hidupku, kau akan kusiksa. Sebagaimana kau menyiksa hatiku. Oh, Kanda Purbaya, kau ternyata seorang laki-laki mata keranjang. Kau tidak berbeda dengan laki-laki yang lain. Ya, laki-laki sama di mana-mana. Buaya dan suka menang sendiri. Ayo Hitam, berlarilah lebih kencang lagi. Mari kita tinggalkan Karang Sedana sejauh-jauhnya. Kita tinggalkan luka hati kita. Kita tinggalkan kehampaan di dada. Besok atau lusa, kita akan kembali lagi dengan dendam. Ya, dengan dendam darah kematian. Hiya, hiya! Cempaka terus mengentakkan kuda tunggangannya. Kuda itu lari seperti kerasukan setan. Beberapa pejalan kaki yang kebetulan berpapasan dengannya mendelik heran dan kaget. Memasuki sebuah lembah kecil dan sunyi, tiba-tiba Cempaka mendengar sesuatu yang ganjil di antara derap kaki kudanya. Sebaiknya kulihat saja. Hitam, berjalanlah dengan pelan dan hati-hati. Hiya, hiya. Yap. Mampus kau bangsa rendah. Mampus kau perempuan hancur. Perempuan penghancur rumah tangga orang. Yap. Ajar. Kau lah yang harus mati. Yap. Kau yang harus mati, perempuan jelek. Hai. Kau kalah bersaing malah ngamuk-ngamuk. Kau yang tak tahu malu. Perempuan murah. Kerjamu hanya merebut laki-laki yang menjadi milik orang lain. Kerjamu hanya merampas suami orang. Perempuan lacur, tak tahu diri. Ya, kau perempuan lain bisa kau anggap enteng, bisa kau permainkan seenaknya, bisa kau jadikan bola kerakusanmu. Tapi terhadapku, jangan harap. Hari ini aku akan mengakhiri petualangan cintamu. Aku akan mengakhiri kebusukan hatimu yang suka merampas dan merusak kebahagiaan orang lain. Ya! Perempuan tak tahu diri, kau sudah tidak bisa memuaskan suamimu. Dan suamimu sudah mengatakan itu padaku. Dia benci padamu. Dia tak suka lagi kau menjadi istrinya. Dia memilih diriku karena aku jauh di atasmu. Aku jauh lebih hangat dibanding dirimu. Apakah kau masih mau mengatakan bahwa aku merebut suamimu? Ya. Kau mau apa? Kau tidak akan bisa menundukkan diriku. Kau tak bakalan bisa menundukkan dan mengalahkan diriku. Suamimu saja dapat dikenal lagi dirimu. Jangan banyak omong. Kita lihat saja buktinya. Kau akan kubuat untuk tidak berdaya di sini. Lalu, setelah itu, aku akan memanggil perempuan-perempuan yang pernah kau rampas suaminya. Dan kami akan beramai-ramai menghancurkan wajahmu. Kau akan kami siksa di sini. Kau akan kami rusak agar tidak bisa lagi menggoda suami orang. Buktikanlah ucapanmu itu. Bukankah kau bisa sebaliknya? Kau lah yang akan kubuat cacat. Biar suamimu benar-benar pergi darimu. Dan tak satu orang laki-laki pun yang akan memperdulikan dirimu. Sudah ditinggalkan laki-laki, malah mencari kambing hitamnya. Suamimu sendiri yang pergi kepadaku. Dia yang merayuku. Dia yang mengatakan bahwa kau tidak bisa diharapkan lagi untuk memberikan kepuasan. Kau perempuan sudah mati rasa. Hiat! Tutup mulutmu. Kau yang berguna-gunai suamiku. Semua orang tahu. Semua orang bercerita tentang dirimu. Tentang kebejatan hatimu. Apakah kau mungkir bukan diriku sendiri yang menjadi korban dirimu? Tapi banyak perempuan-perempuan di sini yang menangis dan kecewa serta patah hati karena ulahmu yang merampas suaminya. Kau tidak boleh dibiarkan hidup. Benar kata Kakang Kato bahwa Sekarwani memiliki ilmu kepandaian. Ya, Sekarwani cukup tangguh. Ilmu silatnya boleh juga. Menurut Kakang Kato, dulu sebelum kawin, Sekarwani sering berpetualang di rumah persilatan. Dia anak seorang guru padepokan. Sekarang aku bisa membuktikannya. Tapi rasanya aku bisa mengatasinya, bahkan membunuhnya. Perempuan macam apa dia ini? Iya, perempuan macam ini memang harus dibunuh. Biar tak ada lagi yang bisa menghalangi semua pekerjaanku. Aku harus mendapatkan laki-laki sebanyak-banyaknya. Mampus kau. Dia berani malang melintang untuk merebut suami orang. Dia memiliki ilmu yang bisa diandalkan untuk memuaskan nafsu bejatnya. Aku harus hati-hati menghadapinya. Agaknya ilmunya tidak berada di bawahku. Gerakannya lincah, serangannya berisi, dan mengandung hawa tenaga dalam. Aku sudah lama meninggalkan dunia persilatan. Gerakanku agak kaku, tapi biar bagaimanapun, aku harus membunuhnya. Paling tidak melumpuhkannya. Kurasa semua perempuan desa ini yang menyimpan dendam padanya pasti mau melampiaskan amarah mereka. Hup! Hiat! Hiat! Hiat! Hari ini kau tidak akan bisa melanjutkan petualangan. Hari ini kau akan binasa. Dan hari ini kau akan mengakhiri hidupmu sebagai perempuan penggoda dan perampas suami orang. Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Sekar Wangi menyerang musuhnya dengan gerakan yang ganas. Kedua tangannya mengembang dan berputar ke arah dada dan wajah. Sekar Wangi benar-benar ingin merusak wajah perempuan yang merusak kehidupan rumah tangganya itu. Sekarang kau baru merasakan pukulanku yang menghantam dadamu. Sebentar lagi wajahmu yang kuhajar. Biar wajahmu jadi peyang agar tidak bisa menggait suami orang lagi. Jangan berbangga hati dulu sekarang. Aku masih memiliki simpanan ilmu. Aku akan bisa dengan mudah menundukkan dirimu. Lihat. Dia masih memiliki ilmu simpanan. Harus hati-hati. Banyak. Dia benar-benar melindungi dirinya dengan ilmu silat tinggi. Tapi apapun yang akan terjadi, aku akan tetap menghajarnya. Aku harus membunuhnya. Kalau tidak bisa, biarlah aku yang terbunuh. Tak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Semuanya telah hancur berantakan. Kakang Katong tidak akan menjadi milikku lagi. Meskipun aku menang, aku tidak akan kembali pada Kakang Kato. Laki-laki itu juga terlibat dalam persoalan narsih ini. Kalau Kakang Kato tidak lemah, dia tidak mungkin tergoda oleh kecantikan dan bujuk rayu narsih ini. Majulah perempuan tengik, majulah. Aku sudah siap untuk melayanimu. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Sekar Wangi, untuk apa kau mengadu jiwa denganku? Hah? Toh kau tahu sendiri bahwa Kakang Katong sudah lari padamu. Itu artinya dia tidak mau lagi padamu. Dia sudah bosan dengan pelayananmu. Biarkan saja dia. Kenapa kau mesti mengadu jiwa denganku? Toh kau tidak akan menang. Aku mengadu jiwa denganmu bukan antara aku mengharapkan suamimu kembali lagi padaku. Tidak, aku hanya ingin membunuhmu. Agar semua wanita di desa ini bisa tenang dengan suaminya masing-masing. Tidak cemas suami mereka akan direbut oleh dirimu. Aku bertarung bukan buat Kakang Katong, tapi membela harga diriku yang kau rusak dan kau injak-injak. Nah, majulah. Aku sudah siap. Keluarkan semua kemampuanmu dan aku akan melayanimu. Kembali kedua perempuan itu berhadapan dengan kekuatan ilmu masing-masing. Keduanya berputar, masing-masing mengerahkan pandangan mata tajam. Keduanya mencari kelengahan masing-masing untuk membuka serangan. Mampus kau. Pertarungan yang sengit Dan sejak tadi ku dengar pertengkaran mereka, agaknya perempuan yang berbaju merah itu yang harus dihajar. Dia telah banyak melakukan kejahatannya di desa ini, merampas suami orang. Ilmu silat dan wajahnya hanya digunakan untuk membuat keangkara murkaan. Dia banyak merampas dan menyakiti hati perempuan. Ya, aku juga sakit hati karena perempuan seperti dia. Dia memang harus lenyap dari muka bumi ini. Perempuan-perempuan pengganggu suami orang memang harus dimusnahkan. Mampuslah kau hari ini. Hiat! Hiat! Mati! Hiat! Kedua perempuan itu meloncat saling serang. Di udara mereka saling pukul. Namun Sekar Wanita mampu mengimbangi lawannya. Perempuan itu terlempar dengan darah muncrat dari mulutnya. Bagaimana Sekar Wani? Apakah kau akan bisa melawanku? Nah, bangunlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Karena kau tidak boleh dibiarkan hidup. Kau akan menghalangi segala niatku. Ayo, bunuhlah. Bunuhlah aku. Jangan kau kira aku sebangsa manusia takut mati. Ayo, bunuhlah. Tapi jangan kau harap, karena kemenanganmu ini, kau lantas bisa menaklukkan semua perempuan di desa ini dengan jalan merebut suami mereka. Aku yakin suatu saat kau akan mendapatkan siksaan yang berat. Ayo, tunggu apa lagi? Puaskan hatimu. Bunuhlah diriku. Bunuhlah aku. Baiklah, karena kau memintanya, aku akan melaksanakannya. Berdosa diriku kalau tidak melaksanakan permintaan orang untuk mati. Nah, tutup matamu dan berdoalah. Berdoalah untuk Kakang Katong yang kau tinggalkan, karena sebentar lagi dia pun akan hidup sendiri. Aku tidak mendapatkan apa-apa lagi dari dirinya. Dasar perempuan bejat. Aku yakin kau pun tak akan lama lagi hidup di dunia ini. Suatu saat kelak pasti Dewata Agung akan mengirimkan orang untuk menghukum dan membunuhmu. Dewata tidak akan mengirimkan siapa-siapa untuk membunuhku di desa yang jauh dan terpencil ini, Sekar Wani. Karena langkahku di sini benar dan suatu kemujuran. Di sini, di desa ini, aku akan mendapatkan semua yang kucari. Sebentar lagi, aku akan jadi penguasa di sini. Karena semua laki-laki akan tunduk padaku. Jangan mimpi kau, Sekar Wani. Tidak ada seorang pun yang mampu membunuhku di sini. Jangan terlalu besar sesumbar, perempuan bejat. Siapa kau? Tak perlu kau tahu siapa dirimu. Yang penting, aku kemari memang dikirim oleh Dewata untuk menghukummu. Untuk membunuh manusia rendah, perampas suami orang seperti dirimu. Siapa perempuan ini? Tubuhnya tinggi dan langsing. Indah sekali bentuknya. Wajahnya cantik dan bersih. Hanya bagian tangannya saja yang tergores luka-luka kecil. Dia sepertinya seorang perempuan keraton. Siapa ya dia? Datangnya tidak ketahuan. Matanya tajam dan menyimpan dendam. Perempuan asing, jangan ikut campur dan jangan jual kebohongan di depanku. Tak ada manusia yang diutus oleh Dewata untuk menghukumku. Kau jangan bangga-banggakan dirimu di hadapanku. Sebaiknya kau pergi saja dari sini sebelum kau pun kubuat tak berdaya seperti itu. Kau mau berkata apa saja boleh. Kau mau membalikan dunia ini pun terserah. Tapi untuk mengusirku pergi dari sini, jangan harap. Aku tidak akan pergi dari sini biar selangkah pun sebelum membunuh manusia rendah seperti dirimu. Sombong. Kau akan menyesal kalau tidak menuruti perintahku. Dan suami atau kekasihmu atau siapa saja namanya laki-laki yang kau sayangi pasti akan menangis kalau kehilangan dirimu. Nah, pergilah sebelum terlambat. Menyesal kemudian tidak ada gunanya, Nona Manis. Seharusnya kaulah yang menyesal. Kenapa hari ini bisa bertemu denganku? karena di tanganku tidak akan ada seorang perempuan pun yang mempunyai hati sepertimu akan selamat. Semuanya akan kubuat mati kekeringan di tanganku. Kau terlalu besar berbicara, Nona. Aku jadi ingin sekali mencoba ilmumu. Apakah kau tidak lebih baik dari perempuan yang cengeng itu? Bangsat kau, perempuan rendah. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Oh, tenanglah. Kau terluka dalam parah. Sebaiknya kau diam saja dulu di situ. Aku akan menghadapinya. Percayalah padaku, manusia rendah ini tidak ada apa-apanya. Sekarwani, kau jangan berlagak jagoan lagi sekarang. Tunggulah, sebentar lagi aku akan membunuhmu. Aku akan menyingkirkan dulu perempuan usir ini. Atau kalian majulah berdua. Cukup, jangan kau umbar lagi kesombonganmu. Bersiaplah, tahan seranganku ini. Dan untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan kedua tanganku ini. Hup, hiyai, hup, hiyai, hup, hup. Cempaka memutar tangannya dan langsung menyerang Narsih. Serangan yang cepat itu membuat Narsih tersentak kaget. Perempuan itu lalu meloncat mundur. Namun Cempaka terus menerjang dengan lebih cepat lagi. Tangan kanan yang digunakannya tiba-tiba berubah banyak. Bisa memukulku, lantas kau sudah memenangkan pertarungan ini. Jangan mimpi. Hup. Baiklah, kau akan menyesal untuk selama-lamanya. Dan aku tidak akan mengampunimu lagi. Hup. Siapa sebenarnya perempuan ini? Ilmunya hebat. Dadaku masih bergetar. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku akan mengatasinya dengan ajian Ari-Harimau. Hup! Dia mengeluarkan ajiannya. Aku akan menghancurkannya. Oh, Narsih. Perempuan binar itu mengeluarkan ajian tingkat tingginya. Tadi aku juga terkena pukulan itu. Sekarang dia akan memukul wanita itu dengan ajian tingkat tingginya lagi. Hati-hatilah, dia memiliki ilmu ari-ari maut. Terima kasih atas peringatanmu. Tenanglah, meskipun dia mengeluarkan ilmu dari neraka sekalipun, aku akan menghadapinya. Kau duduklah. Nah, perempuan bejat, majulah. Pukullah aku dengan ajianmu itu. Dan kau akan melihat sendiri bahwa kaulah yang akan hancur. Sombong! Sebentar lagi tubuhmu akan berlumuran darah dan isi perutmu akan lumer terkena pukulanku ini. Kalau tadi aku memukul Sekarwani hanya dengan separuh tenaga, sekarang tidak. Kau akan kuhabisi. Hup! Pertemuan kedua tenaga di udara itu menimbulkan suara ledakan yang keras. Pada saat berikutnya, Sekarwani yang melihat semuanya hanya dapat memandang tubuh Narsih yang melayang dan jatuh menghantam sebatang pohon besar, lalu jatuh dengan posisi tiarap. Tubuh perempuan itu diam tak bergerak. Sedangkan Cempaka melayang sambil berjumpalitan beberapa kali, lalu turun dengan kaki merentang dan tangan bersilang di dada. Gadis itu ternyata hebat sekali. Dia bisa menghantam Narsih dengan mudahnya. Aku yakin Narsih sudah mati. Sedangkan dia biasa saja. Hebat sekali. Nona, kau hebat sekali. Kau bisa membunuh perempuan itu. Terima kasih, Nona. Kau telah membunuh seorang perempuan perusak rumah tangga orang. Dadaku. Sudahlah, kau jangan banyak bergerak. Dadamu terkena pukulan sakti. Jangan ucapkan terima kasih padaku. Aku memang akan membunuh semua perempuan seperti dirinya. Ya, aku akan membunuh semua perempuan perusak rumah tangga orang. Nah, sekarang kau duduklah dengan tenang. Aku akan mengobati dirimu. Cempaka segera mendekati Sekarwangi. Lalu ia duduk di belakang Sekarwangi. Kemudian dengan cepat ia menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Sekarwangi setelah membuka baju perempuan itu. Nah, racun pukulan itu telah keluar semuanya. Sekarang kau tinggal beristirahat. Sebentar lagi kau akan segar kembali. Terima kasih, Nona. Aku berhutang nyawa padamu. Oh iya, namaku Sekarwangi. Nama Nona siapa? Namaku Cempaka. Cempaka? Ya, nama yang indah sekali. Oh iya, kau pasti bukan dari desa ini. Gaya omonganmu seperti orang dari Pasundan. Iya, aku memang orang Pasundan. Aku kemari hanya jalan-jalan. Aku membuang kelukaan hatiku. Suamiku juga main dengan wanita lain. Oh, nasib kita memang sama. Kita sama-sama wanita yang dikecewakan. Suamiku juga dirampas oleh perempuan itu. Dan bukan aku saja. Banyak perempuan-perempuan di sini yang suaminya dirampas oleh perempuan itu. Bahkan kepala desaku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapinya. Dia memiliki ilmu yang tinggi sekali. Tapi sekarang semua orang di sini akan berterima kasih sekali padamu karena telah berhasil membinasakannya. Sudahlah. Sekarang kau bawalah perempuan itu kembali ke desamu dan tunjukkan pada seluruh perempuan di desamu, biar semuanya menjadi tenang. Biar mereka semua tidak cemas lagi memikirkan tentang suami mereka. Aku akan kembali ke Pasundan. Aku juga akan membunuh perempuan yang merampas suamiku. Kau pulanglah. Bawalah perempuan itu. Katakan saja kau telah berhasil membunuhnya. Jangan cerita apa-apa tentang diriku. Tapi aku bagaimana? Sudahlah. Pulanglah. Bawa perempuan itu. Kalau kau mau menjadi sahabatku, katakan bahwa perempuan itu mati di tanganmu. Nah, selamat tinggal. Sekarwangi tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia hanya melihat sekelebatan cempaka yang melesat pergi, lalu hilang dari hadapannya. Perlahan Sekarwangi berdiri. Ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan dan segar. Perempuan itu luar biasa sekali gerakannya. Gerakannya begitu cepat. Sebentar saja, dia sudah lenyap dari hadapanku. Dan tenagaku sepertinya bertambah. Apakah dia telah memasukkan tenaga baru di dalam diriku? Oh, terima kasih Dewata Agung. Sebaiknya sekarang aku kembali saja ke desa. Lalu Sekarwangi berjalan perlahan mendekati tubuh Narsih yang masih diam tak bergerak. Lalu dengan cepat Sekarwangi membalikan tubuh Narsih. Ia terkejut melihat wajah musuhnya itu membiru. Keningnya ada goresan melintang berwarna putih. Oh, kematian yang mengerikan. Dahi Narsih tergores oleh pukulan tenaga sakti yang luar biasa itu. Oh, Cempaka. Ia perempuan Pasundan itu memiliki ilmu silat dan tenaga dalam yang hebat sekali. Sebaiknya kupikul saja tubuh Narsih ini, lalu kubawa ke rumah kepala desa. Biar semua warga desa di sini tahu bahwa biang kekacauan selama ini telah tewas. Lalu Sekarwangi menaikkan tubuh Narsih yang sudah kaku ke atas pundak. Lalu ia membawa tubuh itu menuju ke desa. Sementara itu, marilah kita ikuti Cempaka yang kembali ke arah Karang Sedana. Wajah wanita itu keras, matanya menyorotkan sinar dendam yang dalam. Maka ia terus memacu kudanya dengan kencang. Sekarwani telah memberikan pelajaran yang baik padaku, bahwa setiap perempuan yang merusak rumah tangga orang lain harus mati. Ya, Sekarwani yang memiliki ilmu silat sedikit, tapi dia bertekad mati-matian untuk membunuh Narsi. Dia membela haknya sebagai seorang istri yang mencintai suaminya. Tapi kenapa aku lari dari kandang Purbaya? Tidak, aku tidak boleh kalah oleh Asmarani. Perempuan rendah itu harus mati. Harus mati. Hiya, hiya! Asmarani, kau akan mati di tanganku. Kau tidak akan bisa lepas dari kematian. Kau tidak akan bisa menari di atas lukaku. Kau tidak akan mendapatkan Kanda Prabu Purbaya. Tidak bisa. Kau akan mati di tanganku. Meskipun Kanda Purbaya melindungimu, tapi kau tidak akan bisa selamat dari tanganku. Ayo Hitam, pacu larimu. Kita harus segera tiba di Gua Karang. Kita harus membunuh perempuan rendah itu. Ayo Hitam, larilah dengan kencang. Hiya, hiya! Jembaka terus menghentakkan tali kekang kudanya. Badannya membungkuk, matanya jalang ke depan, dan teriakannya menghentakkan suasana. Suaranya yang keras berbaur dendam yang membara. Ayo, terus Hitam. Larikan tubuhmu sekencang-kencangnya. Berpaculah melawan angin, melawan waktu. Hiya! Kanda Purbaya, kau tidak akan bisa melarangku. Kau tidak akan bisa mencegahku. Karena aku lebih baik mati daripada menyerah padamu. Aku tidak bisa gagal lagi untuk membunuh perempuan itu. Tidak. Hiya! Hiya! Kuda hitam itu semakin gila, larinya laksana dikejar setan. Banyak lubang dan celah tebing yang menonjol diloncatinya. Cempaka yang duduk di atasnya, laksana seorang bidadari pencabut nyawa, yang merunduk dengan mempererat pegangan pada tali kendali. Rambutnya yang panjang berkibar diterjang angin. Mata dan hatinya sama-sama memancarkan dendam. Maka terus memacu kudanya menuju ke Gua Karang. Keringat yang sejak tadi keluar telah membasahi tubuhnya. Beberapa kali tampak Cempaka menyeka keringat yang mengalir di wajahnya. Suatu kebodohan kalau aku harus mengalah pada perempuan seperti Asmarani. Kanda Purbaya milikku. Sejak dia kecil, aku yang merawat dan menjaga. Segala derita dan kesengsaraan ku jalani bersamanya. Kenapa sekarang aku harus menyerahkan cintanya pada orang lain? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Apa ini? Tubuhku tiba-tiba menggigil. Ada sesuatu yang aneh rasanya bergerak dalam tubuhku. Dadaku berdebar-debar. Kencang, aku harus menghentikan kudaku. Cempaka segera duduk bersila. Dengan cepat ia menutup kedua matanya. Tangannya bersidekap di dada. Pada saat itulah tampak sebuah sinar keluar dari tubuhnya, dan pohon-pohon di sekitarnya mendadak bergoyang. Lalu seketika itu juga, burung-burung yang berbunyi berhenti. Alam menjadi sepi, hanya angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Kepalaku mendadak pusing. Kenapa ada keanehan ini? Kenapa aku... Getaran di tubuhku semakin kencang. Aku harus bersemedi untuk menahannya. Cempaka anakku, kenapa kau memendam dendam dalam dadamu? Aku merasakan hawa panas yang membara dalam tubuhmu. Aku tak sanggup untuk terus bertahan dalam dirimu. Apakah kau akan mengusirku dan tidak mau menjadikan dirimu tempatku berteduh? Nyai Dewi, maafkan aku. Aku tidak menyadari semuanya. Tapi aku mengerti perasaanmu. Tapi kau telah dewasa. Kau bisa berpikir dengan baik dalam keadaan seperti sekarang ini. Menangkanlah pemikiran daripada perasaan. Gelora dendam dan cemburu yang membakar jiwamu tak sepantasnya kau pelihara. Semuanya itu hanyalah angkara murka yang ditimbulkan oleh iblis dan setan yang menyesatkan. Maafkan aku, Nyai Dewi. Aku tidak tahan menghadapi semuanya. Aku tidak mau kehilangan Kanda Prabu Purbaya. Aku tidak mau berpisah dengannya. Tapi kenapa kau lari? Kenapa kau pergi meninggalkan dirinya? Kalau kau takut kehilangan dirinya, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu. Terbukalah. Orang yang dewasa akan mengakui semuanya dengan keterbukaan, bukan dengan lari dari kenyataan seperti yang kau lakukan saat ini. Kau tahu, anakku, siapa yang bersemayam di dalam tubuh suamimu itu? Apakah kau juga mau membawaku lari dan memisahkan diriku dengannya? Oh, Nyai Dewi, aku... Maafkan aku, Nyai Dewi. Aku melupakan semuanya. Tapi, apakah aku akan sanggup menghadapi semua itu? Aku yakin kau akan sanggup. Dalam hidup ini, hanya ketabahan dan pengertian yang diperlukan. Berpikirlah secara baik dan jernih. Karena dalam ketenangan, akan kau dapati segala-galanya dengan baik. Berpaculah dengan tenang dan sabar ke gua karang. Kuda yang kau tunggangi adalah binatang yang juga butuh kasih sayang. Butuh pengertian dari orang yang menaikinya. Jangan kau anggap dia itu binatang yang tidak perlu dikasihi. Berjalanlah dengan tenang, Cempaka. Aku mengejar waktu, Nyai Dewi. Aku tidak mau terlambat. Jangan bicarakan soal terlambat. Kau jangan meracuni jiwamu sendiri dengan segala macam kecemasan yang tidak tahu juntrungannya. Kau harus menyadari bahwa yang bersemayam di dalam diri suamimu adalah dia yang memiliki kekuatan dan kesabaran serta cinta kasih yang dalam. Dia adalah segala-galanya di atas yang kita ketahui. Dia yang bersemayam di jiwa suamimu tak dapat diukur kebijakannya dengan makhluk apapun yang ada di bumi ini. Percayalah, kau tidak akan terlambat. Justru tibanya dirimu ke sana akan membuat semuanya jernih dan terang. Kita tinggalkan dulu Cempaka yang berjalan dengan kudanya menuju ke gua karang. Sekarang marilah kita lihat keadaan di sekitar gua karang. Siang itu, seperti biasa para prajurit masih terus sibuk bekerja menggali mulut gua karang. Di antara para prajurit yang bekerja itu, tampak Galung Wesi dan Prabu Purbaya. Keduanya bekerja tanpa menghiraukan keringat yang semakin membasahi baju yang mereka kenakan. Di sudut lain, tampak Senopati Jala Abang dan prajurit lainnya menggeser batu yang cukup besar. Prabu Purbaya melihat semua apa yang dilakukan oleh para prajuritnya. Para prajuritku bekerja dengan gigih. Mereka seperti tidak mengenal rasa letih. Mereka bekerja membanting tulang. mereka benar-benar melaksanakan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab, tanpa pamrih sedikit pun. Oh, aku berdosa sekali kalau tidak memperhatikan mereka semua. Mereka para prajuritku yang setia. Oh, Paman Galungusi juga bekerja dengan tekun dan rajin. Seharusnya yang bekerja dengan tekun dan rajin tanpa mengenal kata lelah adalah orang-orang Karangsedana. Tapi di saat ini, justru orang-orang Kencana Wungu. Oh, pengabdian mereka benar-benar luar biasa. Kalau ku ceritakan kelak semuanya ini pada Paman Pandu Permana, aku yakin Paman Pandu Permana pasti akan terharu dan bahagia. Oh, kenapa tiba-tiba hatiku mendadak jadi tidak enak begini? Aku merasakan seperti terjadi apa-apa di tempat ini. Apakah sesuatu itu terjadi di dalam gua ini? Ataukah... Paman Galungusi! Panglima Galungusi yang sedang bekerja mendadak terkejut mendengar Prabu Purbaya memanggilnya. Maka dengan bergegas, orang tua itu menghampiri Prabu Purbaya. Oh, ada apa Gusti Prabu? Apakah ada sesuatu yang harus hamba lakukan, Gusti? Iya, Paman. Kau cobalah lihat keadaan di sekitar gua karang ini. Aku merasa tidak enak. Aku takut telah terjadi apa-apa di sekitar tempat ini. Atau Paman lihat keadaan di sebelah selatan sana. Siapa tahu para pendekar dari rimba persilatan itu melakukan sesuatu dengan gua karang ini. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan menyelidiki semuanya. Hamba permisi, Gusti Prabu. Tunggu, Paman. Setelah itu cobalah Paman melihat ke atas sana, ke tenda Paman. Apakah keadaan Asmarani baik-baik saja? Ah, baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan melakukan semuanya. Hamba pergi, Gusti. Di sini tidak terjadi apa-apa. Sepertinya orang-orang dari rimba persilatan itu masih bekerja seperti biasa. Tenang dan tidak menimbulkan keributan. Tapi sebaiknya aku melihat ke tenda Gusti Prabu. Barangkali ada yang mencoba mengusik tenda itu. Walaupun tenda itu telah dijaga oleh para prajurit, namun kalau tokoh sakti yang menyambanginya, pasti mereka juga tak bisa berbuat apa-apa. Hop. Galung Wesi menghentakkan tubuhnya, dan laki-laki tua itu pun seperti terbang di atas tanah, berlari menuju ke tenda Prabu Purbaya. Namun begitu tiba di tenda itu pun, ia tidak melihat apa-apa. Oh, di sini pun tidak terjadi apa-apa. Aku tidak melihat bekas apapun di sini. Para prajurit itu tampak tenang-tenang saja. Mereka tidak boleh tahu kehadiranku. Nanti mereka malah cemas dengan sendirinya. Tapi tadi menurut Prabu Purbaya, hatinya tidak tenang. Dan dia mengatakan ada apa-apanya di sekitar gua karang ini. Ataukah itu tidak lebih dari sekedar perasaan cemas saja? Kita tinggalkan dulu Galung Wesi yang masih bergelut dengan pertanyaannya sendiri. Sementara itu di tenda Galung Wesi sendiri, tampak prajurit Seta sedang duduk sendirian. Mata prajurit itu menatap ke arah gua karang di mana teman-temannya bekerja. Tidak enak rasanya begini, duduk sendirian, tanpa tahu harus berbuat apa. Kalau bukan Gusti Prabu yang menyuruh, mungkin aku akan turun, minta ikut bekerja menggali mulut gua karang itu. Iya, sebenarnya enak kerja begini, hanya duduk dan berkeliling. Tapi lucu juga, Pekerjaanku ini hanya mengawasi perempuan. Sedang apa pula Asmarani di dalam tenda? Apakah dia tidur? Atau hanya duduk merenung seperti biasanya? Sebaiknya kulihat saja dia. Atau ku ajak bicara di sini sambil menunggu senja tiba. Prajurit Seta segera melangkah mendekati tenda. Namun di saat itulah, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan manusia melintas cepat di belakang tenda. Ada yang melintas di belakang tenda itu. Siapa dia? Sebaiknya aku sergap dia. Kemana dia? Tadi jelas aku melihat dia di sini. Oh, itu dia. Hei, siapa kau? Berhenti. Maaf prajurit, aku kesasar ke tempat ini. Jangan berpura-pura. Aku melihatmu mengendap-endap kemari. Ada apa? Dan katakan siapa dirimu. Sudahlah prajurit. Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku. Aku sungguh-sungguh tersesat di sini. Jangan berbelit-belit, Kisanak. Kau tidak akan bisa membohongiku. Aku melihat gelagat. Kau begitu mencurigakan. Ayo, sebaiknya menyerah saja. Aku akan membawamu kepada Tuanku Panglima Galung Wesi. Setan alas. Prajurit ini bisa mengenali sikapku. Aku memang gabah. Tapi aku tidak boleh gagal. Toh, Purbaya tidak ada di sini. Dan Panglima Galung Wesi pun tidak di sini. Sebaiknya prajurit ini kerobokan saja. Setelah itu, baru aku membawa Asmarani. Aku yakin perempuan itu tidak akan tahu kalau aku merobohkan prajurit ini. Iya, aku cukup merobohkannya. Aku tidak boleh membunuhnya. Kalau Purbaya tahu, wah, aku telah terlibat dalam masalah ini. Aku jadi tidak enak. Prajurit, sungguh aku tersesat kemari. Nah sekarang, izinkanlah aku pergi, ya. Kau tidak bisa membohongiku. Aku bukan prajurit kemarin sore. Aku tidak bisa kau bohongi. Mana ada orang yang tersesat sampai mengendap-endap di dekat tenda ini? Sebaiknya kau mengaku saja. Apa yang kau maui dariku? Baiklah. Agaknya denganmu, aku tidak usah berbelit-belit lagi. Ketahuilah dan dengarkan. Aku kemari disuruh mengambil Asmarani. Dia harus ikut bersamaku. Bangsat! Kau bicara seenak perut. Kau jangan bermimpi dapat mengambil Nona Asmarani dari sini. Hei, tak ada satu orang pun yang bisa mencegahku mengambil apa yang kuinginkan. Meskipun ada rajamu di sini, dia tidak akan bisa mencegahku, ha? Bangsat, bicaramu terlalu tinggi. Kesombonganmu keterlaluan. Rasakan ini. Prajurit Seta menyerang lawannya dengan cepat. Namun lawannya bukanlah orang sembarangan. Dia bisa bergerak dengan cepat sambil melayang, berjumpalitan di udara, dan malah bisa menyerang dengan mudah ke arah prajurit Seta. Pada saat itulah, dari dalam tenda muncul Asmarani. Perempuan itu terkejut melihat prajurit Seta bertarung dengan seorang tokoh yang tidak dikenalnya. Namun belum sempat perempuan itu melontarkan keheranannya, prajurit Seta telah berteriak ke arahnya. Tuan Asmarani, pergilah ke bawah, turunlah. Temui Gusti Prabu. Aku akan menahan orang ini. Ia penjahat yang hendak menculikmu. Pergilah. Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana, Asmarani. Kau akan kudapatkan. Hei, prajurit, rasakan ini. Oh, prajurit Seta. Apa yang terjadi? Apakah Tuanku Panglima? Hamba tidak bisa menjaga Asmarani. Dia diculik oleh seseorang berilmu tinggi. Asmarani dibawa ke arah sana, Tuan. Baiklah kalau begitu. Sekarang kau berusahalah untuk turun menemui Gusti Prabu. Aku akan mengejar penculik itu. Semoga saja dia belum berlari jauh. Hup!